Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, masih di bab ke-32, bab qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, tentang tawakal yang merupakan amalan kalbu. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, tawakal dan roja, harapan, hendaknya itu digantungkan hanya kepada Allah semata, satu-satunya, tidak disekutukan dengan yang lain. Maka tidak boleh seorang makhluk tergantung kepada selain Allah, tidak dengan kekuatannya, kekuatan dia sendiri, kemampuan yang dia punya, tidak pula dengan amal perbuatan dia, segala yang dia lakukan. Karena menggantungkan harapan, roja, kepada selain Allah, syirik. Allah memang menjadikan adanya asbab pada segala sesuatu, tapi sebab-sebab yang ada tidak bisa berdiri sendiri. Sebab itu sendiri tidak akan cukup dan tidak akan bisa hanya sebatas dia sebagai asbab untuk terjadinya musababnya. Oleh karena itu dibutuhkan adanya muawin yang membantu agar asbab itu bermanfaat dan punya pengaruh untuk lahirnya musabab. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga kekuatan atau kekuasaan agar dihalangi asbab ini dari segala yang mencegah dan menghalangi dia untuk melahirkan musabab. Sehingga ada dua, butuh yang membantu dan menentukan asbab ini bermanfaat, butuh pula untuk dia dibersihkan dari segala yang menghalangi pengaruhnya untuk terwujudnya musabab. Dan semua itu murni hanya kehendak Allah dan iradahnya. Oleh karena itu, ulama menyebutkan al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Tergantung kepada asbab, iltifat itu asalnya menoleh. Artinya dia menoleh, ketergantungan dia letakkan di situ, bukan kepada Allah tapi kepada asbab yang Allah tentukan. Justru asbab itu tempat dia bergantung. Pada asbab itu dia berharap. Maka ini syirik wal'iyadzubillah dalam tauhid. Ini pertama. Wa mahwul asbab antakuna asbaban naqsun fil aql. Lawannya, kalau ini ekstrim kanan, ekstrim kirinya menafikan sama sekali asbab, sehingga dia katakan gak ada pengaruhnya asbab itu, gak akan ada gunanya, percuma kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, kamu tinggalkan ini, kamu tinggalkan itu, gak ada efeknya, gak ada pengaruhnya kepada musababnya. Menafikan sama sekali asbab sebagai asbab, ini menunjukkan kurang dan cacatnya akal seseorang. Berarti gak penuh akalnya. Wal-i'rad anil asbab bil-kulliyah qudhun fisyara'. Yang ketiga, berpaling sama sekali dari asbab. Abadan dia tidak mau dan tidak ingin menyentuh asbab. Yang demikian, kalau secara menyeluruh dia tidak mau dengan asbab, tidak mau dia jalani, maka ini dia sadari atau tidak celaan kepada syariat. Karena syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan dan memerintahkan mukminin untuk mengambil dan menjalani asbab-asbab yang Allah sebutkan. Dan itu Allah dan Rasul katakan berguna, bermanfaat dengan izin Allah untuk musabab yang diinginkan. Kalau ini secara total dinafikan, orang berpaling dan tidak mau sama sekali, berarti dia mencela syariat. Berarti syariat menganjurkan, menyebutkan, bahkan memerintahkan sesuatu yang enggak ada gunanya, bahkan enggak ada pengaruhnya. Lahu abath, berarti itu abath, main-main, gurau berarti syariat, na'udzubillah. Sesuatu yang enggak ada pengaruhnya ngapain diperintahkan untuk dilakukan? Kenapa asbab ini diperintah padahal dia enggak ada efeknya kepada musababnya? Makanya Syekhul Islam katakan menafikan sama sekali, berpaling secara utuh dari asbab, celaan kepada syariat. Karena berarti syariat abad, guyon syariat ini berarti. Memerintahkan sesuatu yang enggak ada kaitan, enggak ada hubungannya, ngapain diperintah? Allah sebutkan dalam ayat, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah memerintahkan untuk raghbah, itu hanya kepadanya, dan itu ikhtisas hasr, karena makmulnya Allah kedepankan. Asalnya kan kalau bukan ayat, farghab ila rabbika. Tapi raghbah ini ditaruh di belakang, ila rabbikanya dikedepankan. Wa ila rabbika farghab, sama seperti iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, menunjukkan pembatasan, kekhususan bahwa isti'anah hanya kepada Allah, ibadah hanya untuk Allah. Ini pun demikian, raghbah hanya kepada Allah semata. Dan itu ibadah agung, raghbah, roja, harapan, ketergantungan. Ila rabbika, hanya kepada Rabbmu berharaplah dan bergantunglah. Lil faidah, kitab Syekhul Islam rahimahullah At-Tawassul wal Wasilah, zaman dan sekian lama, berpuluh-puluh tahun tercetak tanpa ada kritik, tanpa ada yang sadar, ya ghaflah mungkin karena kelalaian dan kurang cermat atau kurang teliti, sampai Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a, ketika mengajarkan kitab ini, beliau lewati penjelasan ucapan di kitab itu, ucapan Syekhul Islam, karena kitab-kitabnya Syekhul Islam, beliau imam besar, mengatakan dalam kitab itu, dan itu tercetak puluhan tahun lamanya, bahkan mungkin ratusan tahun, tertulis di situ, warraghbatu ilallahi wa ila rasulihi, dan raghbah kepada Allah dan kepada rasulnya. Padahal raghbah itu ibadah yang hanya boleh kepada Allah, dan mustahil seorang Syekhul Islam mengatakan raghbah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Syirik raghbah kepada Rasul SAW, gak boleh, gak mungkin seorang Syekhul Islam berkata begitu. Dan Syekhul Islam, siapa yang gak kenal beliau, perjuangannya dan penjelasannya terhadap tauhid, terutama tauhidul ibadah. Ala kulli hal, itu yang mendorong beliau, Syekh Rabi, untuk mengkaji ulang dan mentahqiq manuskrip dari tulisan Syekhul Islam At-Tawassul dan Wasilah. Ternyata beliau dapati memang gak benar, gak ada kata-kata itu. Wa ila rasuli ini entah dari mana ketambahannya. Alhasil sampai ditahqiq beliau dan keluar kitab Tawassul wal Wasilah Syekhul Islam, tahqiq Syekh Rabi, jazakallahu khair alal Islam wal muslimin. Artinya kejelian beliau dan ketelitian beliau, kitab ratusan tahun tercetak, enggak ada yang teliti bahwa ini kalimat syirik, dan enggak mungkin Syekhul Islam berkata begitu, sampai Allah beri taufik dan Allah bukakan itu kepada Syekh Rabi hafizahullahu taala. Al-muhim, kembali kepada penjelasan Syekhul Islam, raghbah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ayat di dalam bab juga disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, juga menunjukkan kekhususan pembatasan alallah fatawakkalu, bertawakallah hanya kepada Allah jika kalian beriman kepadanya. Oleh karena itu, ini semua penjelasan Syekhul Islam, hanya semata-mata asbab, hanya semata-mata asbab, sebagai asbab tidak akan bisa, gak akan punya kekuatan. Asbab ini tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh untuk melahirkan atau mewujudkan musababnya. Ada asbab ini pasti muncul musabab, gak harus. semata-mata asbab tanpa masyiah, kehendak dan kekuasaan Allah enggak akan bisa. Beliau contohkan seperti hujan ketika turun, lalu petani menanam, dia taruh benih, biji, padi atau apa di sawah ladangnya. Pasti dengan itu akan tumbuh? Belum tentu. Padahal asbab ada, bahwa hujan ini, air ini asbab untuk tumbuhnya tanaman. Asbab. Tapi dengan itu apa cukup untuk memastikan bahwa tanaman ini pasti tumbuh tunasnya dan terus membesar dan membesar sampai berbuah? Belum tentu. Dibutuhkan yang lain-lainnya. Udara, angin, taib, ada hujan, ada bibit ditanam. Kemudian ada angin, ada udara, panas ini yang mencukupi hawa, apa pasti tumbuh? Belum cukup juga. Perlu adanya intifa mawane. Harus terlindungi dari penghalang yang mencegah dan merusak bakal tumbuh ini. Hama, tikus, apalagi parasit, mungkin rumput-rumput liar atau semisalnya. Ini harus dibersihkan kalau si petani ingin tanamannya tumbuh dengan baik. Asyahid dari penjelasan ini, adanya asbab semata, hujan, air, gak cukup. Hanya karena hujan, kemudian musabab, dalam hal ini tumbuh tanaman itu sampai berbuah. Pasti demikian, terbukti gak pasti. Gak cukup. Makanya syarat-syarat yang lain juga harus dipenuhi. Pupuk, kalau dalam pertanian tadi. Begitu pula perusak-perusak tanaman harus disingkirkan, dijaga dari segala hama dan yang semisalnya. Semua itu dengan qadha dan takdir Allah SWT. Serupa dengan itu, anak. Asbab lahirnya anak adalah inzal. Ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya dan keluar darinya cairan itu masuk sampai ke rahim sang istri, ini asbab, sebagai asbab untuk terciptanya seorang anak. Tapi ketika asbab ini ada hubungan, ada inzal, apa kemudian harus dan pasti lahir seorang anak? Belum tentu. Dan berapa banyak orang, bahkan ada yang Allah takdirkan puluhan tahun nikah juga belum Allah karuniai keturunan. Padahal asbab ada. Terbukti asbab saja tidak cukup untuk lahirnya, untuk adanya musabab. Makanya terkait anak ini sangat dibutuhkan i'anah, pertolongan dari Allah, kehendak Allah untuk kemudian istrinya hamil, bibit yang dia tanam di rahim istrinya Allah kehendaki untuk terjaga, berkembang-berkembang sampai terciptanya seorang bayi manusia. Dan sama terlindung dari mawanik-mawanik yang ada. Mungkin asbab ada, sudah di rahim, bibit sudah masuk, dan lain sebagainya. Tapi mawanik tidak diperhatikan. Misalnya, baru hamil muda, si ibu ini, si istri, kerja keras, berat, angkat-angkat atau ini, itu. Akhirnya gugur. Karena mawanik tidak dijaga. Sama seperti sawah tadi, hama tidak dijaga. Ya rusak ini musabab. Atau dia minum apa misalnya, cairan yang panas, sifatnya panas, bukan panas zatnya, entah itu air tape atau apa misalnya, merusak bibit calon bayi yang ada di rahimnya. Ini mawane. Makanya tadi asbab semata gak cukup, harus ada syarat-syarat yang lain dipenuhi. Mawane yang merusak juga harus disingkirkan supaya musabab dengan izin Allah terjadi. Kalau itu perkara dunia, kata Syekhul Islam, sama perkara akhirat pun demikian. Hanya semata-mata amalan perbuatanmu gak cukup untuk kamu mendapati kebahagiaan abadi, jannah, kenikmatan-kenikmatan abadi di dalamnya. Karena amalan kita manusia asbab untuk masuk surga. Hanya dengan amalan itu kemudian pasti masuk? Belum tentu. Dia asbab. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis, innahu lan yadkhula ahadukumul jannah bi'amalihi. Sungguh tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Artinya itu amalan asbab. Tidak cukup hanya dengan itu kemudian dia masuk surga tanpa sebab-sebab yang lain. Hanya karena itu sebagai asbab. Itu asbab memang untuk masuk surga. Tapi dengan itu gak akan orang masuk surga hanya karena itu. Qalu wala anta ya Rasulullah, sahabat tanya, bahkan juga kamu ya Rasulullah. Qala wala ana, bahkan juga aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali hanya saja Allah menutupi diriku dengan rahmat dan keutamaannya. Dia sebagai asbab, seperti Allah katakan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian mukminin ke surga dengan amalan kalian, yakni dengan sebab amalan kalian. Amalan soleh, ibadah dan ketaatan sebab untuk masuk surga. Artinya yang Rasul nafikan adalah muqabalah. Muqabalah itu timbal balik. Jangan kalian sangka surga itu kalian dapati timbal balik dari amalan kalian. Layaknya bekerja di dunia. Kamu kerja dari pagi sampai sore, kamu sudah keluar keringat, jasa tenaga. Maka kamu menuntut upah, gaji. Sini bayar, 100 ribu satu hari. 100 ribu ini sebagai timbal balik. Kamu ngasih kerjaan, kamu tuntut itu 100 ribu sebagai imbalannya. Surga jangan kamu anggap begitu. Itu yang Rasul terangkan. Dengan kamu beramal, dengan kamu beribadah, dengan kamu taat, kamu mengira pantas dan menuntut timbal balik, sini aku harus dapatkan surga. Enggak demikian. Dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh setiap hamba ampunan Allah, rahmatnya, keutamaannya. Allah menghapus dosa-dosanya, Allah melipat gandakan kebaikannya, Allah perbanyak pahalanya. Sangat dibutuhkan. Semata-mata amalanmu gak akan bisa mengantarkan kamu ke jannah. Dalam hal ini, kata beliau, ada dua kelompok manusia yang tersesat dari siratal mustaqim. Kelompok yang pertama yang mengimani takdir dan mereka mengira itu cukup untuk dia mendapati apa yang dia inginkan. Berpaling sama sekali dari asbab yang Allah syariatkan, berpaling sama sekali dari amalan soleh. Kebanyakan, mayoritas kelompok ini berakhir ujung-ujungnya kepada kekufuran kepada syariat, kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Na'udzubillah. Karena tadi syaitan menampakkan baginya bahwa syariat ini abath, berarti dia berpaling dari asbab sama sekali. Terus ngapain diperintah oleh Allah? Ngapain dianjurkan oleh Rasulullah, menikahlah kalau terkait anak keturunan, aku bangga dengan banyaknya umatku karena berketurunan dengan nikah zawat yang syar'i, bertambah umat Rasulullah itu. Ngapain Rasul perintah? Sia-sia. Enggak ada pengaruhnya asbab itu. Maka berujung kelompok ini sampai kepada kekufuran mereka na'udzubillah terhadap kitab-kitab Allah dan para rasulnya. Kelompok yang kedua yang sesat, yang menuntut imbalan dari Allah tadi, layaknya pegawai atau pekerja di dunia menuntut upah. Dia sudah beramal soleh, dia menganggap sudah ibadah, sudah mentaati semua perintah, meninggalkan semua larangan. Dia mengira dengan itu pantas menuntut upah ganti jaza, yaitu surganya. Orang-orang semacam ini telah bergantung kepada kemampuan dirinya semata, dengan kekuatan dia, dengan amalan dia, dan mereka ini juhal dullal, orang-orang jahil dan sesat. Karena Allah ketika memerintahkan hambanya, dan ini poin penting, ketika Allah memerintahkan hambanya, bukan berarti karena Allah membutuhkan mereka, bukan karena Allah butuh dengan amalan dan ibadah mereka. Ketika Allah melarang mereka, Allah haramkan ini, Allah larang itu, bukan pula karena Allah bakhil, pelit. Kenapa kok gak boleh, padahal itu Allah ciptakan, kok gak dikasihkan ke kita, kok gak dihalalkan. Bukan karena Allah bakhil. Tetapi Allah perintahkan karena Allah Maha tahu itu kemaslahatan mereka. Di situ kebaikan mereka. Allah larang karena Allah juga tahu itu merusak mereka. Karena Allah Maha tahu itu akan mencelakakan mereka. Makanya dalam hadits qudsi ma'ruf, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kata Allah, kalian enggak akan bisa memadaratkan aku. Kaifa ya rabbul alamin. Enggak akan bisa. Segala kemaksiatan, dosa, kedurhakaan yang manusia lakukan, enggak akan itu merugikan Allah. Enggak akan bisa mereka merugikan Allah. Mereka sendiri yang rugi. Mereka sendiri yang termadorotkan. Sebagaimana pula kalian, kata Allah, enggak akan bisa memberi aku manfaat dengan kebaikan, akhlak, amal soleh, ibadah. Kemudian dengan itu berarti mereka berjasa kepada Allah memberi kebaikan. Kalla wa alfu kalla. Mereka sendiri yang untung untuk kebaikan mereka. Makanya Allah katakan di ayat, man amila salihan fali nafsihi. Yang beramal saleh ya untuk dirinya sendiri. Dia yang mendapat manfaat, berguna untuknya di dunianya, kebaikan untuk akhirat dan kuburnya. Wa man asaa fa 'alaiha. Sebagaimana kalau dia berbuat jelek, maksiat, ya dia sendiri yang merugikan dirinya di dunianya maupun akhiratnya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sama sekali Rabbmu tidak pernah mendzalimi hambanya. Dan hadits qudsi pula ma'ruf, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan kedzaliman pada diriku. Enggak mungkin Allah mendzalimi hambanya. Kembali kepada tawakal, maka kalbu ini tidak akan bertawakal kecuali kepada yang dia harap. Ada yang dia harapkan, ada yang dia bergantung padanya. Kepadanya dia bertawakal. Maka kalau seorang hamba berharapnya kepada kekuatan dia sendiri, kemampuan dia, karena dia pinter, kuat, punya ilmu, punya ini, atau kepada amalannya dia, atau kepada temannya, atau kepada kerabatnya, atau kepada gurunya, kepada kekuasaannya, atau harta bendanya, tanpa mengingat Allah sama sekali, maka ada bentuk tawakal dia kepada asbab. Kalau dia enggak memandang Allah sama sekali, enggak ada ingatnya sama Allah, tapi berharapnya lebih dominan kepada ini tadi, kepada temannya, keluarganya, kabilahnya, keilmuan dia, kekuatannya, atau yang lain-lainnya, maka ada nau, ada bentuk ketawakalan kepada asbab itu. Demikian pula kalau seorang hamba berharap kepada makhluk atau bertawakal kepada makhluk, pasti dia akan kecewa dan akan menyesal. Karena itu perbuatan musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain. Sementara Allah katakan, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihir rih fi makanin sahiq. Orang yang syirik kepada Allah, maka dia seperti orang yang terhempaskan jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau dihempaskan oleh angin kencang, sampai ke tempat yang jauh sekali. Ini tersesat karena syirik kepada Allah. Sama orang yang musyrik, dia pasti takut kepada makhluk. Ada khauf, ada ketakutan kepada makhluk, ada harapan yang dia gantungkan kepada makhluk. Makanya di situ tertimpa kepada mereka ketakutan kepada makhluk. Karena memang itu yang dia takuti atau yang dia harap. Takut kalau-kalau kejelekannya menimpa dia, atau takut apa yang dia harap akan lepas darinya. Makanya Allah katakan tentang kufar, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Akan kami berikan rasa takut di hati orang-orang kafir itu karena mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan yang lain, yang itu tidak dibenarkan sama sekali, enggak ada hujahnya karena syiriknya. Maka dia takut, dan Allah jadikan ketakutan itu dalam dirinya, takut kepada segala sesuatu, bahkan kepada yang dia sembah, walaupun itu benda mati, enggak pantas untuk ditakuti, atau bahkan itu suatu yang fiktif, enggak ada kenyataannya, bayangannya, dia takuti. Kecil dan kerdil mentalnya, musyrik. Sementara muwahhid akan Allah jadikan dia tenang dan aman dari segala yang ditakuti. Dengan demikian, setiap kali Allah menyebutkan asbab, Allah ingatkan untuk tidak bergantung kepadanya. Allah sebutkan asbab, Allah anjurkan untuk jalani itu asbab, ambil, lakukan. Tapi Allah ingatkan jangan bergantung kepadanya. Jangan kalian menggantungkan harapan dan takut kalian kepadanya, tetapi berharaplah dan bergantunglah hanya kepada Allah semata. Allah sebutkan sebagai contoh dalam ayat, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ ولتطمئن قلوبكم به. Terkait diturunkannya malaikat alaihimussalam, asbab untuk menang dalam perang dibantu oleh Allah dengan diturunkannya para malaikat sebagai asbab bagi mukminin untuk menang mengalahkan musuh-musuhnya. Allah tidak kami jadikan semua itu kecuali busyra lakum, itu kabar gembira bagi kalian, kalian senang dengan kemenangan, dan agar hati kalian tenang. Tapi apa kata Allah setelah itu? Waman nasru illa min indillah al-azizil hakim. Tapi ketahui, yakini, ingat oleh kalian bahwa kemenangan kalian hanya dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Bergantunglah kepada Allah. Malaikat ini hanya asbab, bukan dia yang tentukan kemenangan, bukan mereka yang membawa kemenangan. Mereka asbab Allah jadikan. Makanya Allah ingatkan, wa man nasru illa min indillah. Kemenangan kalian yang memberi pertolongan kalian sehingga kalian menang, sehingga kalian kalahkan musuh-musuh kalian, kufar, dalam jihad, dalam perang, min indillah al-azizil hakim. Hanya dari Allah semata. Makanya berharaplah kemenangan hanya dari Allah. Mintalah itu hanya kepada Allah. Juga di dalam ayat, wa iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah memberi pertolongan kepada kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Tapi kalau Allah tinggalkan kalian, naudzubillah, enggak akan ada yang bisa menolong kalian. Tidak akan ada yang bisa menolong kalian, tidak malaikat, tidak yang lainnya. Kalau Allah sudah tidak berkehendak untuk menolong kalian. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka kata Allah, hanya kepada Allah lah kaum mukminin itu bertawakal. Karena hanya Dia yang tentukan. Orang yang berharap itu dia telah meminta. Harapan itu adalah permintaan. Hatinya meminta, mungkin secara lisan tidak terucap. Tapi ketika ada harapan, berarti itu permintaan, ada ketergantungan kepada yang dia berharap. Oleh karena itu, roja, kalau itu roja, ibadah yang tidak boleh kecuali hanya kepada Allah, berharap, meminta. Tidak boleh kepada yang lainnya. Makanya, terkait untuk menjelaskan makna roja ini, kalau itu adalah permintaan dalam konteks harta, Rasulullah SAW sebutkan, ma'ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'il wala musyrif fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsuka. Kalau harta ini datang kepadamu dalam keadaan kamu gak minta, kamu gak ngemis, gak minta-minta, tolong saya dibantu, kasih saya, atau yang semisalnya, kamu gak minta, datang sendiri harta itu, orangnya datang, fadhol ini ada uang misalnya sekian juta, ambil teriman, kamu dalam keadaan gak minta, ambillah, kata Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan pula anta ghairu musyrif, dalam keadaan kamu tidak isyraf. Apa isyraf itu? Isyraf itu orang yang berharap dengan hatinya, berharap untuk dikasih. Ada harapan dalam hatinya, walaupun dia gak minta, gak sampai tahap minta, tapi ketergantungan kepada orang yang bagi-bagi uang tadi ada. Allah, mudah-mudahan fulan ngasih aku, seandainya aku dapat bagian. Gak terucap, tapi ada dalam hatinya. Roja, itulah harapan. Ada makna permintaan supaya dia mendapat. Rasul katakan, selama dua ini gak ada padamu. Kamu gak minta, kamu pula tidak israf, tidak berharap, tidak menginginkan, seandainya, mudah-mudahan. Kalau tidak seperti itu, kan kamu dalam keadaan ghaflah, gak sama sekali berpikir tentang itu, mengharap, bagaimana mengharap, mikir aja enggak. Tiba-tiba saja datang orang padamu, ngasih kamu amplop uang, atau ngasih apa, emas, ya ini harta apapun bentuknya. Terima, kata Rasul, boleh. Halal itu harta. Ambil saja. Kamunya enggak minta, wala kamunya juga berharap. Kenapa berharap ini dimasukkan oleh Rasulullah? Karena dia nau' minas su'al. Salah satu bentuk dari permintaan. Yang itu permintaan sharih, yang pertama, jelas-jelas itu nyata-nyata minta, ngomong. Israf, nau' bentuk dari permintaan, walaupun gak terucap. Tapi ada ketergantungan, harapan agar dia dapat. Makanya Nabi katakan, kalau tidak seperti itu, jangan ikuti nafsumu. Jangan ikuti. Kalau sudah ada dorongan untuk minta, jangan turuti. Atau kalbumu, hatimu tashtashrif, berharap seandainya dapat, mudah-mudahan, maka jangan diikuti. Jangan berharap kamu mendapati harta tersebut. Oleh karena itu, Imam Ahmad ketika beliau ditanya rahimahullahu ta'ala tentang tawakal, apa sih tawakal itu kepada Allah, maknanya apa, kata Imam Ahmad, qat'ul istishraf ilal khalq, memutus sama sekali istishraf kepada makhluk. Israf tadi, karena dia soal, ada roja, nau, bentuk ketergantungan kepada selain Allah, itu dipatahkan. Itulah tawakal. Sehingga di hatimu tidak ada sama sekali harapan, keinginan, kalau seandainya fulan atau alan yang punya harta, yang kaya, datang kepadamu membantu dan memberimu. Ini yang kamu putus sama sekali. Gak ada sama sekali dalam hatimu. Qat'ul istishraf ilal khalq. Tawakal. Hanya kepada Allah, bergantung sudah. Enggak mengharap sama sekali. Jangankan minta, harapan hati tadi, seandainya mudah-mudahan aku dapat, fulan datang padaku ngasih itu, kamu putuskan sama sekali dalam hatimu. Kamu buang jauh-jauh. Itulah tawakal, kata Imam Ahmad. Beliau ditanya, apa hujahmu, wahai Imam, menafsirkan tawakal seperti itu? Jawab Imam Ahmad adalah kisah Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, Abul Anbiya, Abul Muwahidin, ketika beliau, ma'ruf kisahnya, dikejar-kejar Namrud dan hendak disiksa, hendak disebutkan di riwayat saat beliau mau dibakar. Kan keadaan genting. Kondisi di mana orang, kalau bukan karena iman, kalau bukan karena tasbih yang Allah berikan, diteguhkan dan dikokohkan hatinya, orang akan goyah dalam saat-saat krusial dan genting seperti itu. Jibril atau malaikat turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, menyampaikan padanya, menawarkan, halaka min hajah. Jibril katakan alaihissalam kepada Ibrahim, kamu butuh sesuatu? Ini akan aku bantu. Mau apa? Mau tak hancurkan ini mereka? Jibril, kekuatannya siapa yang enggak tahu? Muta'in thamma amin, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Hanya dengan ujung sayapnya, dengan ujung sayapnya, bukan semuanya, dengan ujung sayapnya Jibril bisa ngangkat negeri Nabi Lut alaihissalam dengan kaumnya. Diangkat sak negeri-negerinya, dijebol itu negeri, diangkat sampai ke langit hanya dengan ujung sayapnya. Sampai malaikat-malaikat di langit pada mendengar gonggongan anjingnya, kokok ayamnya, karena diangkat semuanya saat negeri-negerinya, saat tanah-tanahnya. Kekuatan Jibril alaihissalam. Bayangkan itu ujung, hanya dengan ujung sayapnya. Seperti apa kekuatan malaikat ini Allah berikan padanya. Menawarkan kepada Nabi Ibrahim, hal laka min hajah? Butuh sesuatu? Aku hancurkan mereka, aku habisi mereka. Jawaban Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, kepadamu Jibril ndak. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Istisraf pun tidak berharap dibantu oleh Jibril, makhluk. Asbab, naam, asbab untuk kemenangan, untuk nasr. Tapi untuk kemudian ada harapan, ada permintaan kepada makhluk ini, beliau jaga tauhidnya, beliau jaga kemurnian tawakalnya. Amma ilaika fala, adapun kepadamu Jibril tidak, enggak ada hajah. Alaihi salatu wassalam. Ibrahim, ini hujjah Imam Ahmad, dalil bagi beliau bahwa tawakal adalah qat'ul istisyraf, memutus sama sekali harapan kepada makhluk. Seandainya fulan membantu, seandainya fulan datang, berharap ada yang menolong dia, datang padanya dalam perkara harta ataupun yang lainnya, seperti kisah Ibrahim alaihissalam. Disitulah arti tawakal, ketergantungan murni utuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari dan mendapatkan segala manfaat, atau dalam melindungi diri selamat terhindar dari segala madarat dan kejelekan. Digantungkan hanya kepada Allah. Makanya doa yang Rasul ajarkan, al-makrub, orang yang sedang dalam keadaan kurbah, dalam keadaan sulit, susah, menghadapi problem berat, masalah yang kalau bukan karena iman orang sudah enggak tahan untuk nyampaikan ke sana dan kemari untuk dapat bantuan. Tolong saya ini keadaan sulit. Al-makrub diajarkan untuk mengucapkan la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang hak kecuali dirimu. Di Bukhari Muslim dari riwayat Ibn Abbas, kana yaqulu indal karb, Nabi terbiasa kalau dalam keadaan sulit beliau ucapkan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil kerim. Tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena saat itu dengan doa ini, dengan zikir ini dididik, ditanamkan kepada kita untuk bergantung dan ingat hanya kepada Allah. Harapan, ketergantungan hanya kepada Allah semata, satu-satunya, tiada sekutu baginya, tidak kepada yang lain. Maka akan Allah bantu. Kalau memang benar itu isi hatinya, akan Allah buka kesulitannya, Allah angkat problemnya, Allah ringankan segala kesulitannya. Wa taufiq biyadillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.